إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sya'n Zaid ibn Harithah. Sampai situ? Atau sebelumnya? Baik. Sya'n Zaid ibn Harithah. Setelah berbicara tentang awal yang masuk Islam, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya Siddiq al-Akbar, Siddiqah al-Akbar adalah Khadijah binti Khuwailid, yang juga termasuk wanita yang pertama masuk Islam. Dan kemudian remaja yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian badara Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid ibn Harithah, semoga Allah meridainya, dijuluki hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana ghulaman li Khadijah. Zaid bin Harithah tadinya adalah seorang budak yang dimiliki oleh Khadijah. Fawahabathu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma tazawwajaha. Zaid bin Harithah ini tadinya budaknya Khadijah, kemudian dihadiahkan, dihibahkan oleh Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallam menikahinya. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan kemudian menjadi maulanya. Wa qadima abuhu Harithah wa ammuhu fi fidaih. Datanglah keluarga Zaid ibn Harithah, bapaknya datang, pamannya datang untuk menebus Zaid dengan membayar harganya. Karena budak bisa merdeka kalau membayar dirinya sesuai dengan harganya. Maka bapaknya dan pamannya datang untuk menebus dan membayar Zaid ibn Harithah. Faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya berkata kepada Nabi, ya ibna sayyidi qaumi. Memanggil Nabi dengan panggilan terhormat atau panggilan yang mulia. Wahai anak pemimpin kaum, katanya. Karena memang Rasulullah sallam dari Quraisy, Ibni Abdullah, Ibni Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib adalah tokoh orang-orang Quraisy. Wahai anak tokoh Quraisy, antum ahlu haramillahi wa jiranih. Kalian adalah penduduk tanah haram yang suci. Wa jiranih, dan tetangga-tetangga baitillahil haram. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi langsung berkata, fahal ghairu dhalik. Tidakkah sebaiknya selain itu? Faqalu wa ma huwa? Apa itu, kata mereka? Qala ad'uhu fa ukhayyiruhu fa in ikhtarakum fa huwa lakum wa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadhi akhtar ala man ikhtarani. Ketika sudah menyampaikan hajatnya bahwa kami datang ingin menebus anak kami, ponakan kami Zaid bin Haritha, Rasulullah SAW menyatakan, aku punya tawaran lain. Apa itu tawaran lainnya? Kata mereka, begini saja, kita panggil Zaid, kemudian ditawarkan kepadanya, apakah mau memilih kalian atau memilih aku? Secara sepintas, secara logika, kira-kira seorang anak akan memilih siapa? Pasti memilih orang tuanya kan? Mereka terkejut. Nabi menawarkan seperti itu. Begini saja, enggak usah tebus-tebusan. Sekarang kita panggil Zaid bin Haritha. Disuruh memilih, apakah memilih kalian atau memilih aku? Kalau memilih kalian, fahuwa lakum, maka dia milik kalian, bawa pulang. Kalau memilih aku, maka aku tidak mungkin punya pendapat lain terhadap orang yang sudah memilih aku. Kata Rasulullah SAW. Qala qad zidtana ala nisf. Engkau sudah memberikan lebih dari separuh. Sudah memberikan keringanan. Sudah memberikan pemberian lebih dari separuhnya. Qala fidina azakumullah nisf. Walaupun maknanya separuh, sering bermakna bijak. Engkau lebih dari bijak. Lebih dari bijak. Apa itu bijak? Hikmah atau insaf. Insaf dari kata nisf. Insaf, bijak. Gini saja, separuh-separuh misalnya. Itu bijak. Engkau telah memberikan lebih dari bijak. Lebih dari separuh. Mengapa? Disuruh milih sendiri. Itu istimewa sekali. Pikir mereka pasti memilih kami. Memilih bapaknya dan pamannya. Wa ahsanta. Engkau telah bersikap baik. Yani wahai Rasulullah SAW. Atau mereka sebut dengan anak sayyidi qawmih. Anak tokoh kaumnya. Fada'ahu. Maka dipanggillah Zaid. Faqala hal ta'rifu haula? Ditanyakan kepada Zaid, apakah kau kenal mereka? Qala na'am, abi wa ammi. Iya, aku kenal mereka. Mereka bapakku dan pamanku. Qala fa ana man qad 'alimta. Sedangkan aku orang yang sudah kau kenal. Baik. Wa qad ra'aita suhbati lak. Dan engkau sudah melihat bagaimana pergaulanku denganmu. Bagaimana sikapku, sohbati, persahabatanku dengan engkau. Maka silakan pilih. Fakhtarni aw ikhtarhuma. Apakah kau milih aku atau milih mereka? Apa jawaban Zaid ibn Haritha? Ma ana billadhi akhtaru alaika ahada. Kata Zaid. Aku tidak akan memilih orang lain di atasmu satu orang pun. Anta minni makana abi wa ammi. Engkau padaku kedudukannya seperti bapakku dan pamanku sekaligus. Lihat jawaban Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa aku tidak mungkin memilih orang lain lebih daripada Rasulullah SAW. Dan sungguh kedudukan Rasulullah SAW di diriku lebih daripada paman dan bapakku. Maka pamannya dan bapaknya berkata keduanya dengan sepakat, waihak, ya Zaid, atakhtarul ubudiyah alal hurriyah? Celaka engkau, wahai Zaid. Apakah engkau memilih perbudakan daripada kemerdekaan? Jadi diperbudak malah mau. Dimerdekakan enggak mau. Ya Zaid, celaka engkau. Atakhtarul ubudiyah? Apakah engkau memilih perbudakan alal hurriyah atas kemerdekaan? Memilih budak daripada merdeka? Wa ala abika wa ammik. Dan kau memilih orang lain di atas bapakmu dan pamanmu sendiri? Wa ahli baitik dan keluargamu, kerabatmu? Kata Zaid, na'am. Iya. Qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an. Apa alasan Zaid memilih Rasulullah SAW lebih daripada bapaknya dan pamannya? Kata Zaid ibn Harithah, aku melihat min hadzal rajul, aku melihat pada orang ini, yakni Rasulullah SAW, syai'an, sesuatu yang istimewa. Ma ana billadhi akhtara alaihi ahadan abada, yang tidak mungkin aku akan memilih orang lain selain dia selama-lamanya. Aku melihat sesuatu keistimewaan yang tidak mungkin aku memilih orang lain selain dia. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika kharaja ila al-hijri faqala ushidukum anna Zaid ibni arithuhu wa yarithuni. Ketika mendengar seperti itu, Rasulullah SAW bukan hanya memerdekakan Zaid. Kemerdekaan itu sudah istimewa dan sudah dimerdekakan. Tetapi Nabi langsung ke Hijr Ismail. Dan biasa di Hijr Ismail banyak tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy berkumpul di sana. Langsung Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka semuanya, orang-orang Quraisy, ushidukum, aku persaksikan pada kalian bahwa Zaid adalah anakku. Dia mewarisi dariku dan aku mewarisi dari dia. Arithuhu wa yarithuni. Diangkat sebagai anaknya. Falamma ra'a dzalika abuhu wa ammuhu tabat nufusuhuma. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Zaid diangkat sebagai anaknya, bukan lagi budaknya, bukan juga maulanya, tetapi dijadikan sebagai anaknya yang akan mewarisinya, maka bapak dan pamannya pun tenang. Tenang karena sekarang dia bukan budak lagi. Bahkan bukan maula, tetapi benar-benar dijadikan sebagai anaknya, bahkan mewarisi dan diwarisi. Ini yang diumumkan. Fansarafa tabat nufusuhuma, fansarafa, dan keduanya pergi dengan tenang. Anaknya sudah istimewa, diangkat sebagai anaknya tokoh Quraisy. Maka du'iya, dipanggillah setelah itu Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, yani Zaid anaknya Muhammad, karena diangkat anak secara resmi. Hatta ja'allahu bil Islam, sampai kemudian datang keislaman. Ini terjadi sebelum Rasulullah SAW mengajarkan keislaman. Setelah mengajarkan keislamannya, setelah menyebutkan syariat-syariat Allah yang turun, ternyata ada ayat yang turun yang berbunyi ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Silakan dijadikan anak angkat boleh, tapi nasab tidak boleh berubah. Ini Allah turunkan wahyunya, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapaknya. Dia aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zuhri rahimahullah, ma 'alimna ahadan aslama qabla Zaid. Maka sungguh aku tidak mengetahui ada orang yang masuk Islam sebelum Zaid. Pertanyaannya, kemarin dibahas orang yang pertama masuk Islam Abu Bakar. Betul? Yang dari kalangan wanita? Khadijah. Dari kalangan remaja? Ali bin Abi Thalib. Mengapa Az-Zuhri mengatakan aku tidak tahu seorang pun yang masuk Islam sebelum Zaid? Tidak ada. Karena kejadian tadi, sebelum Rasulullah SAW mendapat wahyu, sebelum Rasulullah SAW mengajarkan Islam, Zaid bin Harithah sudah berkata, aku tidak mungkin memilih orang lain selain dia. Orang ini memiliki sesuatu keistimewaan yang tidak ada pada orang lain. Apa maknanya itu? Zaid sudah melihat bahwa ini orang bukan orang biasa. Orang istimewa. Akhlaknya mulia. Ala khuluqin azim. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan aku Rasulullah, ya otomatis Zaid sudah dari awal sebelum beliau berbicara sudah percaya kalau Rasulullah SAW orang istimewa. Sehingga kata Imam Az-Zuhri, ma'alimna ahadan aslama qabla Zaid. tetapi yang lebih bagus. Kalimatnya seperti tadi. Daripada berdebat Abu Bakar dulu, apa Khadijah dulu? Khadijah dulu, apa Ali dulu? Ali dulu, apa Zaid dulu? Dan seterusnya. Maka bahasanya, yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar. Dari kalangan wanita, Khadijah. Dari kalangan remaja, Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan budak, begitu. Dari kalangan maula, turunan budak, walaupun sudah dimerdekakan, adalah Zaid bin Harithah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kembali kepada kisah Waraqah. Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu dibawa kemana oleh Khadijah? Kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Maka ketika Waraqah menyatakan hadan namus yang turun pada Musa, maka dia yakin, Waraqah bin Naufal yakin bahwasanya ini Rasulullah. Diutus oleh Allah. Berarti aslama. Berarti Waraqah juga masuk Islam. Wa fi jami'i Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'ahu fil manami fi hay'atin hasanah. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW pernah melihat dalam mimpinya bertemu Waraqah bin Naufal dalam keadaan fi hay'atin hasanah, dalam keadaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Ini barakallahu fikum mimpi Nabi. Mimpi Nabi adalah hak. Berarti benar-benar Waraqah masuk Islam dan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka semua masuk Islam, daghalan nas fi dinillahi wahidan ba'da wahid. Setelah itu manusia mulai masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Wa Quraisyun la tunkiru dhalik. Awalnya orang-orang Quraisy tidak mengingkari. Dari Abu Bakar masuk Islamlah dengan sebab dakwahnya Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan juga beberapa sahabat yang lain. Hatta badahum bi'aibi dinihim wa sabbi alihatihim. Tadinya baik-baik saja orang-orang Quraisy membiarkan. Mengapa? Karena mereka sendiri tahu Rasulullah SAW, mereka kenal orang yang paling baik, paling bijak, paling cerdas, paling mulia, turunan orang mulia, sehingga wajar kalau banyak orang yang mengikutinya. Begitu. Tetapi ketika la ilaha illallah dijelaskan, tidak boleh meminta pada berhala-berhala. Mintalah kepada Allah. Jangan berdoa pada Lata, Uzza atau Manat. Berdoalah kepada Allah. Di situ mulai mereka goncang, mulai mereka menentang. Yaitu ketika berhala-berhala mereka dicerca. Sesungguhnya bukan dicerca. Walaupun di dalam kitab kita disebut sabbi alihatihim. Mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Sesungguhnya tidak mencerca. Menyampaikan kenyataan. Ini batu. Gak bisa berbicara. Celaan bukan itu. Bukan cercaan. Memang batu, gak bisa bicara. Ini batu, benda, makhluk. La yujibud da'awat. Gak akan mungkin mengabulkan doa. Betul? Sahih. Sehingga barakallahu fikum, berbeda dengan mencerca. Allah dalam Al-Quran menyatakan, la tasubbu alihatahum. Jangan kalian cerca Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka akan mencerca Allah bighairi ilmin. Nanti mereka akan mencerca Allah dengan tanpa ilmu, dengan sembarangan. Taib. Tetapi menghabarkan kenyataan, wahai manusia, batu, benda mati, pohon, gak akan bisa mengabulkan doa. Mintalah pada Allah. Itu bukan cercaan, tetapi bayanul waqi'. Saya ulangi, bayanul waqi', penjelasan kenyataan. Wa annaha la tadurru wa la tanfa'. Apa kenyataannya? Tidak bisa membuat mudarat, tidak bisa membuat manfaat. Enggak bisa menentukan takdir baik ataupun takdir buruk. Fa aina idzin syammaru lahu wa li ashhabihi. Maka ketika itu mulailah musyrikin menyingsingkan lengan baju mereka. Ini makna syammaru. Apa maknanya? Maknanya bangkit menyerang. Li ashabi, li ashabihi an saqil adawah, mulai mereka memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, mengarahkan permusuhan kepadanya. Fahamallahu rasulahu bi'ammihi Abi Thalib, tetapi Allah melindungi rasulnya, melindungi nabinya dengan sebab adanya Abu Thalib. Li'annahu kana syarifan mu'azzaman, karena Abu Thalib adalah tokoh yang dimuliakan di negerinya, tokoh yang dimuliakan di Quraisy. Maka mereka tidak berani berbuat apa-apa kepada Rasulullah SAW yang merupakan ponakannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib selalu melindunginya. Dia anakku, padahal ponakannya. Tetapi membelanya lebih daripada membela anaknya sendiri. Wa kana min hikmati ahkamil hakimin. Dan itu hikmah yang Allah takdirkan dari yang maha hikmah, dari ahkamul hakimin. Baqa'uhu ala dini qawmih, walaupun Abu Thalib masih tetap dalam agama kaumnya. Lima fi dhalika minal masalih, tetapi tetap membela Rasulullah SAW. Allah takdirkan seperti itu karena di sana ada maslahat-maslahat yang Allah kehendaki. Allati tabdu liman ta'ammalaha, yang terlihat jelas bagi siapa yang memperhatikannya. Baik, kenapa Abu Thalib padahal membela Nabi dari sana sini dengan sungguh-sungguh tapi tetap enggak masuk Islam? Qadarullah, Allah takdirkan. Li hikmatin, karena hikmah. Bagi siapa yang memperhatikan akan terlihat hikmah-hikmah tersebut. Wallahu taala a'lam. Amma ashabuhu, adapun sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, maka berbeda-beda keadaannya. Faman kana lahu ashiratun tahmihi, sahabat-sahabatnya yang memiliki keluarga suku yang bisa melindunginya, imtana'a bi ashiratihi, mereka dilindungi oleh keluarganya dan sukunya yang kuat dan besar. Wasairihim tasuddu lahu bil adha wal adab, sedangkan yang lainnya yang tidak memiliki suku yang kuat, tidak memiliki suku yang membelanya, maka mereka mulai diganggu, disiksa, diazab. Siapa di antaranya yang tersiksa karena tidak memiliki pembelaan atau karena tidak memiliki asyirah, karena dia budak misalnya? Ammar ibn Yasir dan ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir disiksa oleh mereka sampai terbunuh bapaknya karena diikat kakinya yang satu ke satu kuda, kaki yang lain diikat ke kuda lain, dan kemudian dipacu kuda itu ke arah yang berbeda. Maka Yasir radhiyallahu taala anhu terbelah dua, mati dalam keadaan tersiksa. Sumayyah ibunya, ibunya Ammar ibn Yasir, mereka siksa-siksa sampai pada akhirnya mereka memasukkan besi yang panas menganga, yang tajam, ke kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Dan terbunuhlah Sumayyah sebagai syahidah pertama, sebagai wanita syahid yang pertama dalam sejarah Islam. Udzibu fillah, mereka diazab karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengucapkan sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Termasuk yang disiksa adalah Bilal ibn Abi Rabah, yang dijemur di tengah panas matahari, ditindih dengan batu besar di atasnya, dan Bilal hanya mengucapkan satu kata, ahad, ahad, ahad, yang maknanya Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Akan kita baca nanti kisah tentang Sumayyah, awalu syahidah, awal pertama syahid dalam sejarah. Dan juga kisah berikutnya mulainya dakwah Rasulullah SAW